dari Mang Dua Wates, Bapak Ibu Dewan Juri. Inilah peserta paduan suara dari Mang Dua Wates. Silakan. Yeah. Selatan, Kalibawa. Thank you. Thank you. Thank you.